Semangatku tak selalu hadir dalam mimpi indahmu. Mungkin aku telah berlalu, jadi kenangan yang tak kau banggakan. Tapi bagiku cinta adalah harta yang tersimpan. Jejak langkah yang kau tinggal mendewasakan hatiku. Jejak langkah yang kau tinggal takkan pernah. Begitulah cintaku. Aku bangga.